Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Mau ya? Aku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Di sini aku berdiri, hilang berani dekat denganmu. Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu. Bagaimanakah caranya? Tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah. Kurasa ku sedang jatuh cinta, cinta. Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini? Emang iya? Kayaknya beda deh liriknya. Iya, Bo. Yaudah deh. Mengapa aku begini, menanti waktu yang tepat tiga, akhirnya ku mampu katakan padamu. Tolong katakan pada dirinya, tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu katakan padamu. Tolong katakan pada dirinya, ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah. denganku. Sampai aku mampu ucap maukah denganku. Oke, terima kasih. Kali ini saya bakal ditemenin sama Mama.